بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Fa ma'asyar al ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al jin, demikian pula al ins manusia, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya mengutus para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya, tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat mereka tata cara praktek ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para al-anbiya, para al-mursalun adalah sebagai perantara antara Allah dengan para hamba-hambanya. Demikian pula al-anbiya dan al-mursalun adalah sebagai mufassira, pentafsir, penjelas dari kitab suci yang Allah turunkan kepada masing-masing mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang masing-masing mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut, segala macam ibadah yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah para nabi-nabi Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula para rasul-rasulnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka roda ad-da'wah senantiasa berlanjut, diteruskan oleh para pengikut mereka, yang apabila para pengikut mereka telah meninggal dunia akan dilanjutkan ke generasi yang setelah mereka dan yang setelah mereka ila yaumil qiyamah. Ini ma'asyaral muslimuna rahim wa rahimakumullahu ta'ala. Dan ini merupakan salah satu dari sifat, dari sifat-sifat para pengikut al-anbiya, demikian pula al-mursalun. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk kemudian melanjutkan misi nabi mereka. Mereka adalah orang-orang yang menerima amanah yang telah disampaikan oleh nabi dan para rasul mereka berupa pengajaran syariat Allah, demikian pula penjelasan tentang praktek aplikasi ibadah kepada Allah, untuk kemudian mereka lanjutkan, untuk kemudian mereka teruskan dan mereka dakwahkan kepada orang-orang setelah mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku, yang pada jalan tersebut saya mengajak manusia untuk memahami ibadah mereka kepada Allah. Saya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan saya mengajak mereka ala basirah, di atas bimbingan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan, ana wa man ittaba'ani. Saya berkomitmen untuk terus melanjutkan, demikian pula menyerukan dakwah ini, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Artinya adalah para al-anbiya, al-mursalun. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagai ad-da'ina ilallah, sebagai da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula umat-umat mereka, orang-orang yang terbaik kedudukannya di sisi Allah, juga ternyata menjalankan apa yang dijalankan oleh para nabi, demikian pula para rasulnya, dari setiap generasi ke generasi yang setelahnya. Fa ya ma'syaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang adanya satu amalan yang paling afdal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan amalan ini Allah muliakan para nabinya dan para rasulnya, dan Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yaitu amalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Amalan ini tidak hanya dilakukan oleh para nabi dan para rasul, bahkan siapa saja yang mengikuti jejak nabi, demikian pula para rasul tersebut, kita pastilah akan menjumpai mereka adalah orang-orang yang dengan gigih, demikian pula semangat menjalankan wasiat, demikian pula apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul mereka kepada orang-orang yang hidup setelah mereka. Dengan semangatnya mereka itulah, ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dakwah Islam sampai ke telinga kita. Akhirnya dengan sebab mereka Allah membukakan hati petunjuk kepada kita seluruhnya, sehingga mengenal apa itu Islam, mengenal apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, mengenal tentang seperti apa seharusnya praktek ibadah yang diwajibkan oleh seorang hamba untuk mereka memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan tentang fadilah keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah dengan penyebutan yang paling baiknya. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya tidak ada satu ucapan pun yang terbaik nilainya di sisi Allah dibandingkan ucapannya seorang da'i yang menyerukan manusia untuk kemudian memahami dan mengerti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa ha. Dan siapakah seseorang yang lebih baik ucapannya dibandingkan seseorang yang mereka menyeru ke jalan Allah, kemudian mereka membekali diri mereka dengan amalan-amalan yang saleh, yang baik. Di dalam ayat yang mulia ini menyebutkan bahwasannya ucapan yang terbaik di sisi Allah adalah ucapannya seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ucapan mereka ternilai terbaik nilainya di sisi Allah, maka tentulah kedudukan demikian pula derajat mereka adalah seorang yang tinggi, demikian pula mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dalam sekian banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Fa ya ma'syaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula di dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan motivasi agar hendaklah setiap muslim memiliki semangat berdakwah di jalan Allah untuk kemudian mereka meneruskan tugas para nabi, demikian pula para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Di antaranya dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang mengajari seseorang untuk kemudian melakukan satu amalan kebaikan yang dia tidak mengetahuinya, apakah dia faham namun tidak mengerti tentang tata caranya, kemudian dia ajari oleh orang tersebut sehingga dia mengerti itu adalah kebaikan, dia mengerti itu adalah sebagai satu sunnah, dia mengerti ternyata tata cara, ternyata praktik amalan ibadah dalam satu ibadah tertentu adalah demikian dan demikian, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka pada orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang mengamalkannya. Kalaulah semisal orang yang diajari tersebut mengajarkan kepada orang yang berikutnya, maka di samping orang itu mendapatkan pahala orang yang diajarinya dan orang yang mengajarkan perkara tersebut pada awal kalinya akan mendapatkan dua pahala dari orang yang mengamalkan satu kebaikan yang diajarkan oleh dirinya. Demikian seterusnya ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, kedudukan yang mulia dimiliki oleh para nabi, demikian pula para rasul-rasul Allah, karena mereka lah orang yang pertama kali mendakwahkan kebaikan. Karena dengan sebab mereka itulah manusia dibukakan hati mereka oleh Allah, sehingga dengan sebab mereka itulah mereka mengenal kebaikan sebagai suatu kebenaran, al-haq sebagai suatu kebenaran, kebatilan sebagai suatu kebatilan. Bila mana orang yang diajari oleh dirinya hanya satu orang saja, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang tersebut. Demikian pula pahala-pahala kebaikan dari orang yang diajari oleh dirinya, apakah itu keluarganya, apakah itu anak istrinya, apakah itu cucu-cucu mereka, dan yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Seseorang yang mengajak seorang yang lainnya untuk mempraktikkan satu amalan kebaikan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, maka baginya mendapatkan satu amalan kebaikan dan satu amalan kebaikan orang-orang yang mengikutinya dalam keadaan pahala-pahala tersebut tidaklah dikurangi dari mereka sedikitpun ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, pahala yang tanpa ada batasan, pahala yang berlimpah, bahkan bisa dibilang ladang satu amalan yang demikian besar, yang sebagai amalan jariah yang akan terus mengalir kepada seorang yang mempraktikannya bila mana dia benar-benar mengamalkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak-anak apabila seorang anak cucu Adam dia meninggal dunia, kemudian akan terputuslah seluruh amalan-amalan yang diamalkan oleh dirinya kecuali tiga hal. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu itu dinyatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, apabila dilakukan oleh orang yang mempelajarinya sehingga dia mempraktikkan isi ilmu tersebut kepada dirinya. Kemudian yang kedua, dia ajarkan kepada seorang selainnya. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahmakumullah taala. Ilmu yang bermanfaat inilah yang sebagai ladang satu amalan jariah yang akan terus-menerus pahalanya mengalir kepada pelakunya walaupun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan dari ketiga amalan ini ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah akan terus-terus senantiasa seorang hamba akan mendapatkan kebaikan. Dari ketiga amalan ini hanya ada satu amalan saja yang pelakunya akan terus-terus merasakan kebaikan walaupun dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmun yuntafa'u bihi. Shadaqatun jariyah akan terputus bagi orang yang bagi pelakunya apabila shadaqah jariyah yang dia berikan dalam keadaan telah usang, dalam keadaan telah roboh, dalam keadaan tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Demikian pula anak yang soleh tidak lagi mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya bila mana dia diwafatkan oleh Allah, bila mana tidak ada lagi penerus dari generasi yang soleh pada cucu-cucunya untuk kemudian mendoakan kebaikan pula kepada kakeknya, demikian pula orang tuanya. Namun ilmu yang bermanfaat selama pelakunya mengamalkannya, kemudian selama pelakunya mendakwahkan ilmu tersebut walaupun kepada anak istrinya, sehingga anak istri itulah yang mengamalkan apa yang diajarkannya. Kemudian mereka-mereka itulah yang mengajari ilmu tersebut kepada cucu-cucu mereka. Maka pahalanya akan senantiasa terus dimiliki oleh orang yang mengajarkannya pada awal kalinya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى sesungguhnya perluasan makna dari definisi الداعي إلى الله tidak hanya semata-mata seseorang mengajari kebaikan berupa ilmu, demikian pula seseorang mengajari kepada yang lainnya berupa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Asy-Syaikh Nasir Sa'di rahimahullahu taala memberikan definisi tentang makna ad-da'i ila Allah dengan definisi yang luas cakupannya dan umum maknanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kullu man aawana ghayrahu 'ala al-birri wa taqwa fa huwa da'in ila al-huda. Siapa saja yang membantu seseorang untuk kemudian dia dengan bantuannya bisa melakukan satu amalan kebaikan, yang dengan dia dengan bantuannya dia mengerti perkara kebenaran, maka orang yang seperti ini kata beliau rahimahullahu taala termasuk dari ad-da'ina ilal huda, orang yang mengajak seseorang untuk kemudian melakukan amalan petunjuk. Dan orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengajarkan kebaikan, sebagaimana pahala orang yang menunjukkan seorang yang lainnya kepada perkara-perkara kebaikan. Kita masih mengingat hadis tentang adanya seorang wanita pelacur pada zaman sebelum Islam. Sebab musabab kenapa dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab musabab kenapa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tiada lain dan tiada bukan karena perasaan ibanya pada seekor anjing yang dilihatnya dalam keadaan menjulurkan lidahnya karena kehausan. Sehingga dengan perasaan iba ini, maka sang wanita ini akhirnya memberanikan dirinya untuk memasuki sumur yang dalam, kemudian mengisi sepatunya dengan air sumur tersebut. Kemudian tatkala tiba di atas, maka dia berikan air yang diambilnya. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Menunjukkan bahwasannya perkara kebaikan yang seperti ini saja ternilai pahala yang demikian besar di sisi Allah. Seorang wanita menyelamatkan seekor anjing yang dalam keadaan kehausan, itu saja ternilai dan berbuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Apalagi seorang hamba menyelamatkan seorang manusia yang lainnya, menyelamatkan seorang muslim yang lainnya yang kedudukan dan nilainya tentulah jauh berbeda di sisi Allah dibandingkan seekor anjing yang tadi kita sebutkan. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.